Syaral ihwa rahmakumullah. Ibrahim seorang yang memuliakan tamu. Dahulu dikatakan bahwa sejelek-jelek kampung adalah kampung yang di situ ada tamu kemudian tidak dimuliakan. Nabi Ibrahim menjadi contoh bagi kita bahwa tamu itu dimuliakan. Dan lihat bagaimana Ibrahim tidak tanggung-tanggung. Beliau menyuguhkan yang terbaik untuk tamunya. Ya. Kedermawanan seperti ini adalah salah satu sifat yang mendatangkan pujian dari manusia. Dan Allah SWT akan memberi ganti yang lebih baik. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak ganti. Berilah ganti untuk orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah. Sedangkan malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan untuk orang yang pelit. Ini doanya malaikat, bukan makhluk sembarangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Rasul Sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mali. Harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Terlebih ini sifatnya tamu. Termasuk nafkah yang wajib. Sehingga ulama mengatakan, kalau ada tamu kemudian tamu tadi tidak dijamu, maka bagi tamu tadi diberi kebolehan untuk mengambil makanan dari orang yang ditamui tanpa seizinnya, sekedar apa haknya dia. Ini ya dalam masalah fikih terkenal dengan mas'alatul dhafar. Sama dengan seorang wanita yang tidak diberi nafkah oleh suaminya dengan nafkah yang cukup, sementara suaminya orang yang kaya, maka boleh bagi wanita tadi mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya, sekedar untuk nafkah dia. Ini dibolehkan. Kemudian di antara sifat Nabiullah Ibrahim alaihi assalam, beliau seorang yang khosyah, seorang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebagai pimpinan Ahlu At-Tauhid, namun beliau khawatir kalau-kalau dia menyimpang, kalau-kalau dia sesaat akan berubah. Orang yang baik selalu merasa khawatir kalau-kalau dia bergeser dari keistiqomahan. Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya anna budal asna. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Ibrahim mengkhawatirkan dirinya, kalau Ibrahim mengkhawatirkan anak keturunannya dari menyembah berhala, apa ada setelah beliau yang merasa aman, yang kemudian ya merasa tidak akan mungkin goyah? Lihat, dahulu ada seorang pendeta yang bernama Barsiso, seorang ahli ibadah terkenal di zamannya. Bagaimana kemudian dia melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung kepada mati dalam keadaan dia sujud pada setan. Disebutkan kisah ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan ayat, kama tadi syaitan idh qala lil insani kun. Kisahnya panjang. Kisah tentang pendeta Barsiso yang mati dalam keadaan ya menyekutukan Allah yang sebelumnya dia seorang ahli ibadah. Jadi ada pelajaran bahwa orang jangan merasa aman. Telah banyak cerita dan ya fakta bahwa orang yang dulu terlihat baik sekarang ternyata ya, menjauh dari kebaikan, bahkan menentang apa kebaikan tidak sedikit. Orang yang baik selalu khawatir jangan sampai dia menyimpang, jangan sampai dia kemudian ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Ismail ketika keduanya sudah meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami ya Allah, terima amal kami. Artinya Ibrahim khawatir, jangan-jangan sudah ngamal seperti ini, membangun tempat yang termulia, ya, itu Ka'bah, kemudian tidak diterima oleh Allah. Orang yang baik selalu menggabungkan antara harap-harap cemas. Sementara orang yang jelek, perbuatannya jelek, tapi ya cita-citanya setinggi, setinggi langit. Jadi orang yang baik menggabungkan antara baiknya amalan serta perasaan takut kalau tidak diterima. Ibrahim dan Ismail, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal kami. Kemudian di antara sifat Ibrahim, Ibrahim beliau berdoa kebaikan untuk anak cucunya. Ketika Allah SWT angkat Ibrahim sebagai imam panutan manusia, Allah mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imaman, wahai Ibrahim, aku telah menjadikan kamu sebagai imam panutan teladan. Apa kata Ibrahim? Wa min dzurriyyati, ya Allah, demikian pula anak keturunan. Seorang ketika dia mendapatkan kemuliaan, dia pun ingin anak keturunannya pun dapat apa kemuliaan. Dimohonkan kepada Allah. Dimohonkan kepada Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, kenapa kita tidak mendoakan anak, istri, dan kerabat kita? Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling berhak untuk kita doakan kebaikan. Ibrahim pun berdoa, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang ketika dia baik, tulung, jangan baik untuk diri sendiri. Baik pula untuk keluarganya, didoakan keluarganya, ajak keluarganya kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau membangunkan keluarganya. Jangan seorang kemudian baik untuk dirinya, gak urusan anak dan istrinya. Sehingga satu hal yang keliru dari sebagian orang. Dia berangkat misalnya salat subuh, ya tinggalkan anak istrinya masih pada tidur, padahal anak-anaknya sudah gede-gede, ya istrinya juga bukan sedang ada halangan, ditinggalkan, dia sholat jamaah, kemudian dia taklim, ya sampai matahari terbit, anak istrinya ditinggalkan di rumah belum bangun, kelirunya seperti itu. Banguni dulu sebelum kau berangkat, istrinya dibanguni dengan lembut, anaknya dibanguni dengan lembut, saya bangun berangkat. Syekh bin Baz rahimahullah disebutkan. Beliau kalau berangkat sholat subuh, beliau membangunkan anak-anaknya via telepon. Diteleponi anak-anaknya, ya sudah bangun. Yang belum bangun kemudian dituntun kayak baca doa, ya bangun tidur. Ya. Ketika dipastikan anak-anaknya sudah pada bangun, beliau baru berangkat. Anda ya kalau jadi orang baik, tolong keluarga Anda juga ajak pada kebaikan. Rasul mengatakan al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang terdekat dengan Anda lebih berhak mendapatkan kebaikan dari Anda. Ajak ya kepada kebaikan. Allah menyebutkan tentang sifat Nabi Ismail ya alaihi assalam, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan adalah Ismail memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Ya, seorang dia ketika berdoa, dia mendoakan dirinya juga mendoakan keluarganya dengan doa kebaikan. Doa, apalagi doa orang tua untuk anaknya itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Kalau ada yang mengatakan, sudah berdoa untuk anak saya, kok belum dikabulkan, sabar. Terus doa dan doa. Tidak usah kecewa, tidak usah kemudian ya merasa bagaimana, sudah doa kok belum dikabulkan. Doa sendiri adalah ibadah. Jangan kamu kecewa. Ibadah ada nilai pahalanya. Masyarul muslimin rahimahumullah, Ibrahim ternyata diberi oleh Allah ilham semenjak beliau masih muda, dan seorang diri mampu menghadapi kaumnya yang kafir dengan hujah yang tegas dan mampu menumbangkan argumentasi lawan. Luar biasa. Ketika kaumnya sedang melakukan perayaan jahiliyah, mereka pun mengajak Ibrahim, Ibrahim mari bersama kami ikut dalam perayaan jahiliyah. Ibrahim mengatakan, inni sakin, saya sedang sakit. Orang kira sedang apa? Sakit tubuhnya. Pak Ibrahim sakit, ya, dalamnya karena apa? Melihat kaumnya melakukan apa? Kemusyrikan. Orang yang bertauhid tentu merasa miris, merasa apa namanya, ya? Bagaimana ketika kaumnya, ketika masyarakatnya melakukan kemusyrikan, sakit rasanya. Ketika mereka sedang sibuk dengan perayaannya, Ibrahim bergerak menuju berhala-berhala mereka yang mereka tinggalkan, dihancurkan dengan kampak. Dibiarkan satu yang paling besarnya dikalungkan kampak. Waktu itu beliau masih seorang pemuda. Ketika mereka pulang dari perayaannya dan kebiasaan mereka adalah ya mendatangi berhala mereka, betapa terkejutnya. Tuhan yang mereka sembah kini sudah hancur berantakan. Tuhan yang mereka mintai ya pertolongannya ternyata kini telah hancur. Mereka pun langsung ya mencari kira-kira siapa ini. Kemudian ada yang mengatakan, sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang nyebut-nyebut berhala ini namanya Ibrahim. Kata raja, bawa kemari. Dibawa. Dan orang-orang pada melihat. Ibrahim datang. Kesempatan untuk berdakwah. Mereka mengatakan, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Kamukah yang melakukan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yanzurun. Bahkan yang menghancurkan itu yang paling gedenya ini. Ada yang mengatakan sambil menunjuk dirinya. Yang gedenya ini. Ya. Dikira berhalanya menunjukkan ini. Coba tanya mereka kalau bisa bicara. Tanya Tuhan-Tuhan kalian yang sudah hancur. Ya, yang kalian minta keselamatannya. Yang kalian minta ya segalanya. Kalau memang bisa berbicara. Mereka pun langsung tertunduk. Terdiam. Nol mereka hatinya, pikirannya. Blank langsung. Dan menganggap benar ucapan Ibrahim. Masa Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari ya orang yang menghancurkan, kemudian kita mintai pertolongannya. Tapi ketika mereka blank ya, dengan segera muncul lagi ya sifat jahiliyah mereka ya, ketika kalah hujah ya langsung mereka mengeluarkan statement yang sangat konyol. Tarik Ibrahim, kumpulkan kayu bakar, bakar dia. Orang kafir ketika kalah hujah bukannya nerima tapi apa? Tambah dadi. Ya kan? Harusnya kalau hujahnya kalah ya nerima ya. Ini enggak nerima. lihat risiko dari dakwah atau konsekuensilah dari apa? Dakwah menghadapi kekejaman penguasa. Mereka mengumpulkan kayu bakar. Karena ini kayunya sangat banyak, kemudian kobaran api yang menyala-nyala, mereka enggak mungkin mampu melemparkan tubuhnya Ibrahim dengan tangan mereka. Mereka membuat ya manjanik, ya senjata semacam ketapel, ya kayu yang ditancapkan dengan dalam, kemudian dilengkungkan, Ibrahim taruh di atasnya, dilemparkan. Ya. Mereka enggak mampu untuk melemparnya dekat karena kobaran api yang luar biasa. Ini salah satu bentuk politiknya orang kafir itu apa? Politik apa namanya? Memberangus al-haq. Politik bumi hangus istilahnya. Memberangus al-haq dengan membunuh para pembawanya. Intinya mereka membuat makar untuk Ibrahim. Tapi Allah punya ya ketentuan yang lain. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tidak ada ucapan kecuali Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami. Dan Allah sebaik-baik yang aku bersandar kepadanya. Maka Allah mengatakan dari api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim. Ibrahim keluar dari kobaran api tidak tersengat sedikit pun. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini mukjizat. Karomah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kaumnya melihat, apa mereka beriman? Tetap tidak beriman. Orang yang memang hatinya terkunci, nasihat kayak apapun tidak akan apa? Ya, menerima. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, lihat apa hasilnya. Ibrahim selamat. Demikian pula ucapan ini diucapkan oleh para sahabat ketika mendapatkan tantangan serius dari orang kafir. Ketika kaum muslimin mereka pulang dari perang Uhud dengan penuh kesedihan, tubuh yang penuh dengan luka, ternyata datang utusan dari orang kafir bahwa mereka kembali lagi ke Madinah ingin membumi hanguskan yang masih hidup. Maka sahabat menyambut tantangan ini. Dikejarnya pasukan musyrikin. Seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata ucapan ini menjadikan hati-hati mereka gentar. Kemudian mereka lari. Syekh Ibnu Taimin ketika menyebutkan kisah ini, beliau menyebutkan, kalau ada orang yang pembawaannya ingin musuhi kamu terus. Pembawaannya itu ingin berbuat jahat pada kamu, ucapkan di sisinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah kejahatan dia tidak akan menaik kamu. Kalau ada orang ya selalunya kalau lihat kamu tuh pandangannya jahat. Ya, ingin yang mukul, ingin yang menendang, ingin apa? Menyakiti. Ucapkan di sisinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan Allah sebaik-baik yang kita bersandar kepadanya. Insyaallah kejahatan dia akan redup. Sebagaimana kejahatan kaumnya Ibrahim ketika ingin membakar Ibrahim redup. Sebagaimana kejahatan musyrikin Quraisy ketika membumi hanguskan kota Madinah beserta penduduknya redup ketika sahabat menyambut dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan yang luar biasa. Pada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, padanya ada ketergantungan yang tulus hanya kepada Allah. Allah yang mencukupi kami dan Allah sebaik-baik yang kita bergantung padanya. Kalimat ini punya keajaiban luar biasa. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan faedah ketika menyebutkan kisah tadi, kurang lebih seperti tadi. Kalau ada orang yang dia jahat kepada kamu, ucapkan saja di sisinya hasbunallah wa ni'mal al-wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim menghadapi kaumnya yang kufur, yang di samping mereka menyembah berhala, raja mereka pun mengaku Tuhan. bahkan mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah, mampu menghidupkan, mampu mematikan. Raja yang zalim tadi mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau Tuhan kamu bisa menghidupkan mematikan, saya juga bisa. Didatangkan dua orang dari penjara, ya karena kejahatannya, dua orang ini harusnya dieksekusi mati. Kemudian Raja Dolim tadi mengatakan kepada para pengawalnya, penggal orang ini. Penggal. Kata dia, wahai Ibrahim, saya bisa mematikan. Ya satu, lepaskan dia, bebaskan. Wahai Ibrahim, saya bisa menghidupkan. Ibrahim mengatakan, ya, Rabb kami, yaitu Allah, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Coba kamu balik. Kamu terbitkan dari barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhita ladzi kafar, terbungkamlah orang kafir tadi. Matiku tuh enggak bisa ngomong apapun. Terbungkam. Seorang pemuda, ya, yang luar biasa cerdasnya, diberi ilham oleh Allah yaitu Ibrahim, mampu mengalahkan argumentasi orang kafir, rasa yang zalim. Berapa banyak perdebatan Ibrahim dengan orang kafir di muadam Al-Quran, kemudian bagaimana Allah, ya, memberi kepada Ibrahim hujah yang kuat, ya, argumentasi yang kuat yang bisa menumbangkan, mematahkan, ya, argumentasi orang-orang kafir. Ibrahim ketika diberi oleh Allah ilmu hidayah, Ibrahim mengajak ayahnya kepada Islam. Ibrahim menggunakan kata-kata lembut, memanggil ayahnya dengan sopan santun. Karena dakwatul tauhid ya seperti ini, aslinya dengan kata-kata yang bijak. Karena asal hukum dalam dakwah adalah bil hikmah, dengan hikmah. Allah SWT mengatakan, "Wadkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutlah dalam kitab itu Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang siddiq, seorang yang sangat membenarkan yang datangnya dari Allah, dan seorang nabi. In qala li abihi, di saat Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu mala yubsiru, mala yasma'u wala yubsiru, wala yuhni anka syai'a. Wahai ayah, kenapa ayah menyembah sesuatu yang dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat pada ayah sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayah, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku, wahyu, sesuatu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjuki ayah kepada jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana birrahmani asiya. Wahai ayah, janganlah kau menyembah syaitan. Karena orang yang menyembah berhala, akhirnya dia menyembah syaitan. Siapa yang mengajak menyembah berhala kalau bukan setan? Sungguhnya setan adalah orang yang membangkang kepada Allah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, saya khawatir kalau ayah akan tertimpa oleh adab dari Allah, sehingga ayah akan menjadi temannya setan yang dalam neraka. Dengan penuh kelembutan, dengan ya difahamkan, dan sangat rasional sekali. Wahai ayah, kenapa sesuatu yang tidak bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa, ya, memberi manfaat kepada ayah, kok ayah sembah? dengan bahasa yang lembut. Tapi lihat apa jawaban ayah. Seperti ini memang yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Selalunya ahlul batin kalau kalah hujah, kalau kalah argumentasinya, ujung-ujungnya mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yafa'alun. Kami mendapati nenek moyang kami seperti ini, ya kami ngikuti seperti itu. Jadi ahlul batil kalau mereka kalah hujah, kalah argumentasi, mereka akan menggunakan senjata pamungkas mereka. Itu apa? Inna wajadna aba'ana kadzalika yafa'alun. Kami mendapati nenek moyang kami seperti ini, ya sudah kita ikut. Kita ikut ya nenek moyang kami. Sampai kepada tingkatan ayahnya pun marah, mengusir Ibrahim. Sampai Ibrahim mengatakan, wahai ayah, sa'astaghfirulaka Rabbi. Wahai ayah, aku akan memintakan ampun untuk ayah kepada Allah. Dalam keadaan disakiti seperti itu. Makanya barakallahu fikum masyiral ikhwah wal akhwat. Terkadang ketika kita sedikit saja ingin mengamalkan agama ini, ada reaksi yang tidak baik dari mungkin keluarga kita, orang tua kita. Jangan kemudian kita dengan sikap-sikap yang tidak bijak, sabar, santun, selalu ya mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, tampakkan akhlak yang mulia. Jangan kemudian ya kita frontal, jangan kemudian kita menampakkan hal yang tidak baik kemudian menjadi membenar, oh seperti ini salafi akhlaknya. Jangan sampai seperti itu. Tampakkan bahwa Anda seorang yang memiliki akhlak yang baik. Yang namanya orang musuh itu lama-lama kan capek. Ya orang mengomel terus setiap hari, lama-lama capek ini mulut ngomelin terus. Ya kan? Sabar kamu, tampakkan kebaikan, ya. Doakan mereka sudah tidak ya. Siapa tahu salah satu dari doa Anda dikabulkan kemudian mereka dapat hidayah. Hikmahlah kita dalam ya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Semoga metode dakwah Ibrahim yang penuh dengan kelembutan ini bisa dijadikan contoh. Tidak tergesa-gesa seorang mendoakan kejelekan untuk orang lain. Seorang meskipun disakiti oleh orang yang termasuk dekat dengannya, bahkan ingin mengusirnya dan melemparnya, tapi bagaimana Ibrahim mengatakan, sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ini ketika memang ayahnya waktu itu masih hidup. Dan Ibrahim berjanji seperti itu. Namun ketika ayahnya mati di atas kekafiran, ya Ibrahim tidak memintakan ampun untuk ayahnya. Kenapa? Tidak boleh seorang memintakan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kamu mau mintakan ampun 1000 kali, 1000000 kali, gak akan manfaat. Kenapa? Musyrik. Sebenarnya banyak sekali sisi kehidupan Ibrahim alaihi salam yang patut dijadikan contoh bagi kita. Namun sekiranya apa yang telah saya sampaikan dari beberapa sisi kehidupan beliau yang mulia, yang penuh dengan ya hikmah, insyaallah kita akan bisa mengambil manfaat. Semoga kita bisa meneladani beliau. Dan ingat berita gembira dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan dengan yang dia cintai. Kalau seorang mencintai para nabi, para rasul, insyaallah di surga nanti akan bersama para nabi, akan bersama para rasul. Walaupun derajatnya tidak apa sama, tapi setidaknya dekat dengan nabi dan rasul. Rasul mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Kita mencintai para nabi, mencintai para rasul. Dan kecintaan ini kita buktikan dengan mengikuti jalannya mereka, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mereka miliki dari sifat kemuliaan. Semoga Allah SWT ya gabungkan kita dengan mereka dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.